عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah kembali di awal semester genap ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita yaitu membahas kitab Wasathiyatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Sikap moderat Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh yaitu Bakar Imba Abdullah. Yang bahas tentang bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi perbedaan-perbedaan terutama dalam pemahaman usul i'tiqad, pokok-pokok perbedaan di dalam agama. Maka dalam kitab ini membahas bagaimana Ahlussunnah sangat moderat dalam memandang berpokok-pokok agama. Mereka tidak orang-orang yang jatuh ke dalam hal yang bermudah-mudah yaitu tafritun atau al-jafa, juga tidak orang yang gulu atau ifrat, ya, orang-orang yang berlebih-lebihan, ya, atau ifrat adalah orang yang melalaikan, tafrit adalah berlebih-lebihan dalam beragama baik dalam bentuk pemahaman maupun sikap pengamalan. Sumber kesesatan agama ini hanya dua, yaitu imma melalaikan perintah-perintah agama atau melebihi batasan-batasan agama. Salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita senantiasa membimbing kita untuk tegak dan berjalan di atas tuntunan Nabi beliau, yaitu thaifatun mansurah firqatun najiyah. Cuma yang telah beliau jelaskan dalam sabdanya bahwa umat ini akan ditimpa oleh berbagai macam perbedaan dan perselisihan, maka beliau menggambarkan dan menjelaskan orang-orang yang selamat adalah orang bersikap selalu tegak di atas sunnah beliau dan mengikuti paham dan manhaj para sahabat beliau. Taib, pembahasan kitab ini masih di awal-awal membahas tentang Al-Qab Ahlus Sunnah Jamaah, berbagai penamaan Ahlus Sunnah Jamaah. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang yaitu di antara nama Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah disebut dengan As-Salafi atau Salafiyah. Dan sebelumnya telah kita jelaskan yaitu nama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka adalah hakikatnya yang lebih konteks untuk disebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka disebut Ahlussunnah karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Dimaksud dengan sunnah dalam istilah Ahlussunnah, penamaan Ahlus Sunnah bukan dalam arti dan makna yang dipahami atau istilahi yang dipahami oleh Ahlul Hadis ataupun Ahlul Usul Fiqh atau para fuqaha. Karena sunnah menurut disiplin ilmu hadis, ya, bukan menurut. Jadi ketika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka makna sunnah di situ bukan menurut pengertian atau istilahi di kalangan para disiplin ilmu hadis atau para pakar ilmu hadis ataupun para fuqaha dan juga para usuliyin. Karena kata-kata sunnah di kalangan mutaqaddimun para ulama lawan dari bid'ah, artinya orang berpegang teguh dengan Al-Quran sunnah paham para salafus soleh, itu yang dimaksud dengan sunnah lawan dari bid'ah. Itu di kalangan istilah para mutaqaddimin dari para ulama, baik di kalangan para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in. Kemudian setelah terjadi klasifikasi ilmu, ya, sehingga ada istilah ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian ilmu usul fiqh, ya, ilmu fiqh, ilmu dan seterusnya, berbagai disiplin ilmu. Maka akhirnya setiap pakar di bidang ilmu masing-masing memiliki definisi terhadap sunnah, yaitu ahli hadis mendefinisikan dalam ma'usir an Nabi SAW min qawlin au fi'lin au takririn, segala hal yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari bentuk perkataan, perbuatan, dan pengakuan. Itu definisi di kalangan ahli hadis. Adapun definisi sunnah menurut disiplin ilmu usul fiqh adalah yaitu dalil setelah Al-Quran, dalil al-hadil masalah al-kitab as-sunnah, di mana mereka menunjukkan bahwa permasalahan ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dimaksud Sunnah adalah pengertian hadis, ya. Seperti juga ini disebut dengan pengertian dari apa namanya al-hadis. Jadi salah satu dalil syar'i. Kemudian orang-orang fikih, para fuqaha ataupun usul fikih memberikan juga pengertian sunnah. Ma yusab fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang diberi pahala melakukannya dan tidak diiqab, tidak diberi dosa meninggalkannya. Atau di bahasa yang lebih digunakan oleh para salafus soleh dengan istilah sebelum timbulnya kedisiplinan ilmu memiliki pengertian masing-masing tentang sunnah ini disebut dengan amal tatawu atau al-mustahab yang disukai atau dianjurkan. Amal tatawu. Jadi, ini pengertian sunnah menurut ulama ketika berbincang masalah manhaj. Perhatikan, masalah manhaj, metode dalam memahami agama, metode dalam mengamalkan agama, disebut ini hadas, sabil sunnah, ini adalah sunnah, maksudnya lawan daripada bid'ah. Baik masalah itu ditunjukkan oleh Al-Quran, ataupun hadis, ataupun perkataan para sahabat. Baik, kemudian, al-jamaah, pengertian jamaah disebut ahlu sunnah jamaah. Jamaah adalah mereka yang selalu mengajak orang untuk bersatu, ya, di atas pemahaman sunnah tadi. Itu yang pertama, yaitu jamaah yang telah ada di masa Rasulullah SAW, yaitu para sahabat, para tabi'in yang berjalan di atas akidah, yang mereka hidup bersama Rasulullah SAW, ya, sejabaannya para sahabat. Ini yang sebutkan Rasulullah SAW, ma'ana alaihi ashabi, yaitu ketika beliau menyebutkan tentang akan terpecah belahnya umat di 73 golongan, beliau menyebutkan golongan selamat adalah ma'ana alaihi ashabi, orang yang berada di atasnya aku, di atasnya dan para sahabatku. Kemudian dalam riwayat lain, tafsiran tentang washabi ini disebutkan dengan istilah jamaah. Ya, dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah tanya tentang firqatun najiyah, beliau menjawab al-jamaah. Dalam riwayat lain, as-sawadul a'zam. Jadi arti jamaah adalah orang yang tetap bersatu dengan jamaah yang telah ada, bukan jamaah-jamaah yang dibentuk setelah ya masa-masa dari qurun mufaddalah, dari zaman salafus saleh. Seperti telah lewatnya zaman Imam Ahmad muncul berbagai firqah, atau setelah zaman tabi'in muncul firqah, atau di masa akhir-akhir atau di masa akhir khulafa rasyidin muncul firqah as-sabaiyah atau firqah syiah atau khawarij dan seterusnya, kemudian qadariyah juga. Bukan demikian maksudnya, mereka adalah kelompok-kelompok yang telah keluar dari jamaatus sahabah. Jamaah ini maksudnya kembali kepada pemahaman, ya, mengikuti pemahaman para sahabat. Pengertian jamaah kedua adalah mereka yang selalu konsen, yang selalu mengajak orang untuk tidak melakukan tindakan-tindakan provokasi melawan pemerintah. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang menuduh dakwah sunnah sebagai dakwah yang akan merorong bangsa ini atau akan menggulingkan kekuasaan, itu adalah fitnah dan kebohongan yang selalu didengungkan oleh orang-orang yang bodoh tentang dakwah sunnah ini, atau sengaja dia membuat fitnah agar orang lari dari dakwah sunnah ini. Hanya dua kemungkinan, imma dia jahil tentang hakikat dakwah sunnah, imma dia adalah orang yang memang sengaja, ya, pura-pura bodoh dan ingin mengusir orang, ingin menjauhkan orang daripada dakwah sunnah. Hanya dua kemungkinan saja, imma bodoh, imma karena dia bodoh, tidak punya ilmu, tidak mengerti tentang ajaran sunnah, yang selalu mereka tuduh dengan berbagai sebutan nama Wahabi dan selamacamnya, itu adalah orang-orang yang jahil dengan hakikat dakwah sunnah. Karena kalau mereka tahu sunnah, maka mereka akan tahu bahwa dakwah yang disebut Wahabi itulah dakwah yang mereka namakan Wahabi. Ada dakwah selalu mengajak orang kepada sunnah dan tidak pernah mengajak orang untuk demonstrasi, tidak mengajak orang untuk melawan penguasa, tidak mengajak orang untuk mendirikan khilafah dan seterusnya. Hanya mengajak orang untuk selalu komitmen menjaga persatuan bangsa. Ini yang disebut salah satu pengertian jamaah di dalam definisi ulama ahlus sunnah jamaah. Dan hari ini banyak orang mengaku ahlus sunnah jamaah setelah timbulnya kelompok-kelompok ahli kalam, mereka juga menyebut diri mereka al-jama'ah, seperti kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Qullabiyah. Akhirnya ulama-ulama ingin memperjelas, mempertegas bahwa sunnah yang dimaksud adalah salafiyah, yaitu jama'ah salafiyah. Ahlu sunnah wal jama'ah, sunnah yang diikuti para salaf, jama'ah yang ada pada salaf. Itu yang dimaksud, sehingga ada istilah salafi dan salafiyah. Salafi dan salafiyah, salafi nisbah kepada ulama salaf. Siapa mereka? sebagian besar ulama, salaf itu adalah yang terdapat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunhum thumma alladziina yalunhum. Orang, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia adalah generasi yang aku berada di tengah-tengahnya, yang hidup di masaku. Maksud di situ bukan generasi yang semasa dari segi masanya yang hidup di masa itu, tapi yang beriman. Bukan di sekadar masanya saja, karena di masa Rasulullah SAW juga hidup orang munafikun, juga ada orang musyrikun, Abu Jahal, Abu Lahab hidup di masa Rasulullah SAW. Tapi yang dimaksud yang beriman, itu khair di sini bukan khair dari segi zamaniyah, tapi dari segi ittiba kepada al-wahy, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam pengamalan Al-Qur'an. Sebagai orang yang menjalankan Islam, begitulah artinya. Manusia yang terbaik adalah orang muslim terbaik itu adalah yaitu para sahabat Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW. Kemudian adalah orang yang belajar kepada para tabi'in. Sumaladinaun, kemudian orang belajar kepada atba' tabi'in. Jadi itu maksudnya. Karena ada salah seorang yang mencoba membeda-bedakan antara manhaj dengan istilah salafiyah. Mereka mengatakan, menisbahkan diri kepada salafi itu, salafiyah itu adalah zaman mubarakah. Itu adalah waktu yang telah berlalu. Jadi orang-orang sekarang mereka ingin tidak sah menimbaskan diri kepada mereka. Para ulama menjelaskan bahwa menisbahkan di sini sebuah manhaj, metode dalam beragama, dalam menjalankan dan mengamalkan serta memahami agama. Bukan maksud mereka itu adalah nisbah mereka salah, tapi nisbah mereka pada orang terbelalu dari generasi umat terbaik ini. Disebutlah ya di situ, ya nisbah salafi, atau sebut salafiyah. Itu di antara nama penyebut tentang yaitu firqatun najiyah atau tafatun nasura, atau istilah yang disebutkan dalam penamaan ahlus sunnah wal jamaah. Dan telah kita dalam pertemuan terakhir daripada semester yang pertama kemarin, kita telah bahas yaitu pendapat-pendapat dalil-dalil yang memotivasi, yang mendorong, yang mengharuskan kita untuk berjalan di atas manhaj salaf. Telah kita bahas baik dari Al-Quran Al-Karim maupun dari sunnah Rasulullah SAW. Dari Al-Quran Al-Karim, ya, banyak sekali ayat-ayat yang mendorong kita untuk berjalan di atas manhaj salaf. Semua ayat Al-Quran, dalam Al-Quran menyebutkan kemuliaan para sahabat Nabi, di dalamnya terdapat motivasi langsung agar umat menteladani mereka. Baik akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, zuhudnya dan tawadhu'nya, segala apapun daripada sikap beragama mereka wajib kita teladani. Jadi kalau ada pujian dalam Al-Quran tentang kemuliaan para sahabat, inti dari itu adalah pesan yang tersirat dalamnya adalah agar umat ini menteladani mereka dalam jihad mereka, dalam infak mereka, dalam pengorbanan mereka. Itu maknanya. Jadi bukan sebagaimana Allah menjelaskan kisah-kisah para nabi, bagaimana pengorbanan yang perjuangannya. Yang dimaksud itu adalah menteladani mereka, bukan sekedar mendengar kehebatan belaka lalu kita terkagum-kagum hanya sampai di situ. Bukan sebatas itu, bukan sekedar cerita yang untuk penyejuk pendengaran kita, untuk menyenangkan atau untuk enak didengar, tidak. Kekaguman belaka, tidak. Tapi untuk memotivasi umat ini untuk menteladani mereka. Maka semua ayat yang memuji para sahabat, itulah ayat menyuruh kita untuk menteladani mereka dalam menjalankan agama ini. Untuk menghormati mereka, untuk memuliakan mereka. Nah, itu secara umum. Semua ayat memuji para sahabat, ya, bagaimana pengorbanan mereka, kesetiaan mereka kepada Rasulullah SAW, ya, serta jihad mereka, segala hal yang mereka lakukan untuk agama ini dipuji Allah SWT. Maka inti dari pesan, di antara pesan yang tersirat dalamnya adalah agar umat ini menteladani mereka. Karena tujuan Rasulullah SAW tadi menyebutkan sebaik-baik manusia adalah kurun yang aku, yang hidup di zamanku, yaitu beriman kepada Rasulullah SAW dan beragama muslim. Bukan sekadar memberitahu saja, memang sudah pasti bahwa murid-muridnya Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah adalah orang yang mulia. Tetapi kenapa ditegaskan oleh Rasulullah SAW? Maksudnya adalah pesan tersimpan di situ adalah, atau disebut dengan kontekstualnya, ya, bahasa-bahasa orang sekarang, mereka menuduh kalau kita adalah tekstual, padahal mereka yang lebih tekstual. Buktinya mereka tidak, ya, tidak mampu mengambil pelajaran dari hadis ini, bahwa tekstualnya itu adalah, kontekstualnya adalah menyuruh kita untuk mengambil mereka jadi teladan dalam memahami agama ini. Kalau tekstual adalah mengatakan, ya, mereka orang baik, sekadar begitu. Tapi kontekstualnya adalah bagaimana umat ini secara tidak langsung diperintah oleh Rasulullah SAW menteladani mereka. Itu kontekstualnya. Jadi kalau tekstualnya, ya, menerangkan tentang kemuliaan mereka. Tapi konteksnya adalah agar umat ini meneladani mereka. Kalau ingin baik kalian menjadi manusia terbaik di sisi Allah, maka tidak ada jalan kecuali menjadikan mereka sebagai teladan dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Itu maksud dari hadis itu. Maka semua hadis yang memuji kemuliaan para sahabat adalah termasuk pesan di dalamnya adalah manteladani mereka. Menyuruh agar meniru mereka dalam mengamalkan agama ini. Itu intinya. Ya. Itu dalil yang umum. Ya. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah yang sudah sering didengarkan, yaitu ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radwan wa adalam jannatin tajri tahtal anhar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, generasi pertama dari kaum muhajirin dan anshar dan orang-orang ikuti mereka. Di sini as-sabiqun awwalun. Mereka ada dua golongan, muhajirin dan anshar. Dan orang-orang ikuti mereka bi ihsanin dengan baik. Diikat dengan bi ihsan itu ketegasan agar benar-benar menteladani mereka. Dia bukan semua walazi tabauhum, bukan segitu saja, tapi ditambah bi ihsanin, penegasan agar umat ini benar-benar menteladani mereka. Tentu dengan membaca sejarah mereka, mendengarkan riwayat-riwayat dan nasihat-nasihat yang mereka sampaikan kepada umat, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Itulah orang-orang yang dapat redha Allah SWT dan mereka akan meredhai balasan yang akan mereka terima dari Allah SWT kelak di akhirat. Dan Allah akan telah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir dalam surga sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalam surga itu. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang agung. Dalam hadis yang dalam ayat lain surah An-Nisa ayat 115. Ini ketegasan juga, yaitu wa may yushakkir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusjihana masad masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengikuti Rasul taala jelasnya petunjuk. Ya. Dan mengikuti jalan sebagian orang-orang beriman. Jumhur ahli tafsir menyebutkan bahkan hampir-hampir ijma' semua ahli tafsir bahwa orang beriman ini masuk dalam itu yang pertama masuk adalah sahabat Rasulullah SAW. Wa tabi' ghayr sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain orang-orang beriman. Siapa orang beriman sih? Orang yang benar-benar beriman dengan benar tepat memahami agama ini. Siapa mereka? Ada para sahabat Rasulullah SAW yang disebutkan dalam dalil-dalil yang lain. Mereka dipuji pemaham mereka oleh Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk kembali kepada paham mereka ketika terjadinya perselisihan, perbedaan tengah umat ini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin al-madin bani. Pegang eratlah sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Ya. Al-madin setelah aku, kata Rasulullah SAW. Baik. Kemudian orang-orang yang mengisi jalan orang beriman, kata Allah SWT, Allah biarkan dia berpaling. Kemana dia hendak berpaling? Di dunia, terambang-ambing dalam macam bentuk manhaj pemikiran. Ya. Kemudian di akhir kala wanuslih jahannam masar masirah. Di akhir kala Allah akan masukkan dari kana jahannam dan itulah sebuah tempat kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ayat-ayat ya yang menegaskan tentang bagaimana bahwa umat ini harus di dalam menjalankan agama ini, metode pemahaman dan pengamalan yang harus menjadi standar mereka adalah yaitu kembali kepada pemahaman salafus saleh. Kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW dan sering juga didengarkan tentang hadis Rasulullah SAW, sataftar kadil umat ala talu sabi'ina firqah, akan terpecah umat ini 73 golongan kullu afinna, semuanya diancam oleh Allah SWT dengan neraka illa wahidah, kecuali satu di antaranya, kata Rasulullah SAW, yang satu ini. Rasul ketika ditanya manhum, ya Rasul ditanya oleh sahabat, siapa mereka? Ma'ana alaih ashabi, orang yang menjalankan agama ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang diamalkan para sahabat Rasulullah SAW. Ma'ana alaihi, aku berada aku di atasnya, yaitu kelompok yang melakukan apa yang aku ada di atasnya dan para sahabatku. Kenapa selalu Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang firqatun najiyah dan perintah untuk kembali mengikuti sunnah selalu dibawa sahabat? Kenapa tidak dikatakan ma'ana alaihi, ikuti sunnahku? Kenapa tidak cukup Rasulullah mengatakan sunnahku saja? Karena begitu banyak kelompok-kelompok yang menyelisih manhaj salaf, mereka semua berhujjah dengan sunnah, tetapi menurut pemahaman masing-masing, kelompok masing-masing. Semua kelompok-kelompok yang menyimpang, jika mereka masih mengaku sebagai muslim, pasti berhujjah dengan Al-Quran. Baik Syiah, baik apa namanya, Qadariyah, berhujjah dengan Al-Quran. Jahmiyah, Al-Kalam secara umum, perhujanan Al-Quran dalam mengingkari sifat-sifat Allah. Siapapun. Ya. Siapapun di kalangan umat Islam ini, pasti dia punya hujah dari Al-Quran. Tetapi di dalam memahami hujah-hujah itu, sesuai dengan persepsi mereka dan logika mereka, bukan dikembalikan bagaimana sahabat menafsirkan, memahami ayat dan hadis-hadis tersebut. Maka oleh itu dikunci oleh Rasulullah SAW, ma'ana alaihi wa ashabi. Karena akan ada orang mengaku ikuti sunnah, tetapi dalam mempraktekkan pemahaman pengamalannya, menyelisih Rasulullah SAW. Demikian pula hadis Irbad bin Sariyah yang masyhur, fa'innahu man ya'ish minkum, fasarakhtiatan katira. Sungguh yang siapa yang hidup antara kalian nanti, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, akan melihat perbedaan-perbedaan yang begitu banyak. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana cara untuk menyelamatkan diri dari berbagai perbedaan itu agar tetap istiqamah di atas agama yang mulia ini, di atas sunnah Rasulullah SAW. Fa'alaikum sunnati, bukan hanya sampai di situ. Wa sunnati khulafa rasyidin mahdiin ba'di, dan sunnah khulafa rasyidin. Kenapa tidak cukup dengan sunnah beliau? Sebagaimana kita jawab tadi, bahwa akan banyak orang berhujah dengan sunnah, tetapi digunakan dalil-dalil itu untuk membela pendapat dan pandangan mereka secara berkelompok atau pribadi. Cuma orang-orang khawarij berhujah dengan sunnah. Man mata walaysa alaihi bay'ah, apa mata mayta dan jahiliyah. Hadis sahih. Orang yang mati tidak membayar imam, mati dalam keadaan jahiliyah. Lalu dikatakan, ya, ditanyakan kepada jamaah, siapa imam kita? Siapa harus kita bayat? Apakah anda sudah berbayat? Belum. Lalu disadarkanlah imam jamaahnya untuk dibayat. Padahal hadis itu bukan maksud imam jamaahnya dia. Yang dimaksud oleh hadis itu adalah pemimpin kaum muslimin secara keseluruhan yang tertinggi. Dan bayat di situ bukan berarti harus datang seperti bayat langsung, tidak. Cukup diwakili oleh tokoh-tokoh senior dari umat ini, selesai. Nah, ini penjelasan-penjelasan ini perlu dijelaskan kepada umat. Kalau kita lihat di masa Rasul, bagaimana bayat masa Rasul, di mana Khulafa Rasyidin? Tidak semua ketika membayat Abu Bakar, semua kaum muslimin yang ada di Kufa, yang ada di Basra, di Syam, datang ke Madinah semua membayat, atau cukup para sahabat senior yang di Madinah yang membayat? Nah, ini pentingnya merujuk dalam memahami hadis-hadis itu. Dan seterusnya, banyak orang mencoba mempelintir-pelintir hadis untuk membela kelompok dan pemahaman mereka. Maka sesuatu dalam mengoreksi pemahaman terhadap ayat Al-Quran hadis itu adalah merujuk bagaimana para sahabat dalam memahami ayat tersebut, bagaimana para sahabat memahami hadis-hadis tersebut. Baik. Masih banyak dalil-dalil yang lain. Demikian pula ungkapan ya para sahabat Rasulullah SAW. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan tegas menjelaskan, mankana mustanan falyastanna bi man qad mat. Barang siapa yang ikut mengikuti sunnah, ikutilah sunnah orang yang telah meninggal. Sunnah ini semuanya apa? Menjalankan ajaran Islam secara baik. Sunnah ini bukan menurut pengertian siapa? Ya, disiplin ilmu hadis. Tapi menurut pengertian para ulama salaf, itu lawan daripada kalimat bid'ah. Kemudian, ya. Ulaika ashabu Muhammadin. Siapa mereka orang telah meninggal? Maksud adalah, mereka adalah para sahabat Muhammad SAW. Kanu khairu hadhil ummah quluban, ya, kanu khairu hadhil ummah, mereka adalah umat yang terbaik, orang yang terbaik di kalangan umat ini, ya, abarruha quluban, yang paling baik hatinya, paling bersih hatinya, jauh dari dengki, hasad, cinta dunia, tamak dan segala macam, ya, penyakit-penyakit hati, abarruha quluban, yang terbaik hatinya. Wa maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Adakah di antara kita yang melebihi ilmu para sahabat? Ya. Wa qalla takallufan, dan orang yang sangat jauh, sedikit melakukan tindakan-tindakan yang berlebih-lebihan. Ya. Qaumun ikhtaram Allah li suhbati nabiyyi, mereka adalah kaum yang telah dipilih Allah untuk menjadi para sahabat nabinya, yang berjuang bersama Rasulullah SAW. Wa naqla dinihi fatashabba bi akhlaqihim, dan untuk menyampaikan, membela agama ini, membawa agama ini, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, maka fatashabbahu bi akhlaqihim, maka serupailah akhlak mereka, wa tara'iqihim, dan jalan mereka, fahum kanu ala hudal mustaqim, mereka berada atas petunjuk yang lurus. Ya, dalam riwayat lain, fa'rifu lahum haqqahum, ya, hendaklah kalian mengenal hak-hak mereka. Ya, banyak lagi wasiat dan nasihat para sahabat Hudzaifah. Ya ma'syar Quraisy, istaqimu wa la tabtadi'u. Faqad kufitum. Ya. Hudzaifah menyebutkan, wahai para ulama, qurra dimaksud para ulama salaf dulu, bukan qurra dalam arti baca qiraat maksudnya. Wahai para ulama, ya, ikutilah jalan yang lurus. Ya, jangan buat bid'ah. Telah cukup apa yang telah diamalkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan masih banyak. Dan masuk juga ungkapan Imam Ahmad. Usul sunnah indana tamassuku bimakana ali ashabu Rasulillah SAW wa iktida'u bihim wa tarkul bid'ah. Usul sunnah. Apa yang dimaksud usul sunnah ini tadi? Sunnah adalah pokok-pokok. Sunnah. Di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya sahabat Rasulullah SAW. Dan menteladani mereka dan meninggalkan bid'ah. Bahkan Imam Syafi'i juga menjelaskan, ra'yuhum lana khair lana li ra'y min ra'ina li anfusina hum faqana fa min kulli ilmin wa aqlin. Kata Imam Syafi'i, mereka itu adalah orang lebih hebat kepintaran daripada kita, juga ilmunya. Pendapat mereka lebih baik untuk kita daripada pendapat kita pribadi untuk diri kita. Ini nasihat para ulama, bagaimana termasuk bi manhaj salafus saleh. Dan masih banyak ungkapan para ulama, di antara ungkapan Imam Az-Za'i yang wafat pada tahun 157 Hijriah, mana beliau menegaskan, alaika bi athari man salaf, inna engkau ikuti jalannya para ulama salaf, wa in rafadaka an-nas, sekalipun manusia membenci dan menolakmu atau menolakmu, wa iyyaka wa ra'ir rijal, hati-hati engkau dengan pendapat logika-logika, pendapat-pendapat orang. Ya. Wa in sakhrafu laka qaula, walaupun mereka membuat kata-kata yang indah untukmu. Jadi banyak hari-hari ini kata-kata apa istilah bijak keluar dari mulut orang. Ya, yang membuat kadang-kadang kita terkagum. Padahal kalau ungkapan salaf kita baca, jauh lebih dalam maknanya dan lebih dalam apa namanya sentuhannya. Maka dari itu kata Al-Auza'i, ini seorang ulama Al-Syam ini menyebutkan, alaika bi asar salaf, hendaklah engkau pegang erat asar salaf, ya, jalannya salaf, jejaknya salaf, wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia menolakmu, ya, wa iyyaka wa ra'i rijal, hati-hati engkau dengan pendapat orang-orang yang tidak jelas orangnya, ya, wa in sakharafu lakal qaul, walaupun mereka, ya, menghiasi ungkapan-ungkapan yang kepadamu. Kemudian juga beliau menyebutkan, isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah, sabarkan dirimu di atas sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, berhenti di mana berhentinya mereka. Ini para ulama salaf. Wa qul bima qalu, katakan apa yang mereka katakan. Wa kuffa amma kaffu anhu, berhenti dari apa yang mereka tidak menyampaikannya. Wasluk sabila salafika saleh, tempuhlah jalan salafmu yang saleh. Fa innahu yus'iduk, ya, fa innahu yas'u, sungguh itu cukup bagimu. Fa innahu yas'uka, cukup bagimu. Kemudian juga, ya, Fudail Nu'ayyah juga menyebutkan dalam ungkapannya, ya, masih banyak ungkapan-ungkapan para ulama salaf dalam masalah ini. Di antaranya adalah termasuk bersunnah wala taktor bi kilatis salikin, pegang eratlah sunnah, jangan engkau merasa sepi dengan sedikitnya orang lewat di situ. Ya, wa iyyaka wa ra'i rijal wala taktor bi kasrati halikin, hati-hati dengan pendapat-pendapat orang, jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Ya, au alaika bi asari salaf wala tashtahis bikillati salikin, jangan engkau merasa sakut dan sepi sedikitnya orang berjalan di situ. Ya, wa iyyaka wa ra'il jar wa in wala taktar bikasratil halikin, jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Baik, masih banyak di mana para ulama-ulama dalam kalang-kalang mereka selalu menyebutkan manhaj mereka dalam menyusun kitab. Di antara Imam Al-Lalaka'i dalam kitab beliau Syarh Usul Itiqad Ahlussunnah Jamaah, beliau menyebutkan manhaj beliau dalam mengurai masalah akidah Ahlussunnah Jamaah dan kitab beliau Syarh Usul Itiqad Ahlussunnah Jamaah, ya, beliau menjelaskan, summa, ya, astadilu ala sihati madhhab Ahlussunnah, saya akan mendalilkan tentang sahnya madhab Ahlussunnah Jamaah Ahlussunnah bimu'arafil kitab, bimu'arafil kitabillah, apa yang terdapat dalam Al-Quran, dalam kitab Allah, dalam masalah tersebut. Wa bima ruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in wajadtu fima jami'an zakartuhuma, jika aku dapatkan ada dalil dalam Quran sunnah, aku sebutkan semuanya, aku sebutkan kedua-duanya, kata beliau, tentang pembahasan pokok akidah yang beliau bahas. Kemudian beliau sebutkan lagi, ya, wa in wajadtu fi ihdahuma ya dunal akhar zakartuhu wa illam ajid fima illa an sahaba, jika sahabat salah satu, hanya hadis atau ayat, saya sebutkan salah satunya. Wa ilam yajid fihima, jika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, illa anis sahabat alladina amarallahu wa rasuluhu ayyuktada bihim. Kecuali hanya dari sahabat yang mereka kita diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk menteladani mereka, ya, wa yahtadi bihim, wa yuhtada biakwalihim, yang menjadikan teladan mereka, mengambil hudwa, petunjuk mereka, menjadikan pendapat mereka sebagai pedoman, petunjuk, wustadau bi anwarihim, mengambil cahaya dari cahaya-cahaya mereka, dari ilmu mereka maksudnya, ya, limu syahadatim, alasannya adalah al-wahin wa tanzil, karena mereka lain menyaksikan turunnya wahyu dan Al-Quran. Wa ma'rifatum ma'ani ta'wil, mereka lebih tahu tentang makna-makna tafsir, ta'wil dalam ungkapan para ulama adalah tafsir, atau makna ta'wilnya ayat-ayat tersebut. Ihtajat tu biha, aku jadikan sebagai hujjah, kata Imam Al-Lalaka'i. Fa'ilam yakun fiha asar an sahabiyin, jika tidak ada aku dapatkan asar dari sahabat, fa'anit tabi'in lahum, aku ambil dari perkataan para tabi'in yang mengikuti sahabat tersebut, bi'asanin, yang mengikuti mereka yang baik. Alladzina fi qawlihim isyifa, di dalam perkataan mereka adalah obat, wal huda, dan petunjuk. Itu manhaj para ulama dalam menyusun kitab-kitab mereka. Demikian pula Imam An-Katsir, ya, di dalam tafsirnya ketika mengomentari tentang ayat istiwa, beliau menyebutkan summa istawa al-'ash, ada pemimpin Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Falinasi fi hadza maqalatun katsira, manusia banyak pendapatnya tentang ayat ini, maqalatun katsiratun jidda, banyak sekali. Laisa hadza maudhi'u bastuha, di sini bukan kesempatan untuk tempat untuk menjelaskan secara keseluruhan atau secara luas untuk memaparkan pendapat tersebut. Wa inna ma yasluku fi hadzal maqam, hanya yang ditempuh dalam pembahas memahami masalah ini dalam tempat ini, madhhab as-salafus salih, yaitu madhhabnya para salafus salih, Malik, Auza'i, wa Tsauri, Walais bin Sa'ad, wa Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahuya. Siapa yang mereka sebutkan ini? Adalah para tabi'in, ya, dan atba' tabi'in. Demikian pula Ibnu Abil Izz ketika beliau menyebutkan manhaj beliau, metode beliau di dalam mensyarah kitab mensyarah Aqidah Tahawiyah, waqad ahbabtu an ashrahaha salikan tariqas salaf. Aku ingin mensyarah, yaitu tentang apa namanya akidah tahawiyah ini, menempuh cara salaf, fi ibaratim, dalam ibarat-ibarat mereka, dalam ungkapan-ungkapan mereka. Wansaju ala minwali, wansaju ala minwalihim mutatafilan alaihim, saya akan menyusun, ya, bagaimana mengikut jalan mereka, mutatafilan, sebagai tamu yang tidak diundang atas mereka. La'alli unazam fi salawo, unazam fi salakihim, wa adkhul fi adadihim, moga saya termasuk dihitung di bagian orang telah mengikuti jalan mereka, dan termasuk dimasukkan dalam jumlah mereka. Ini ungkapan-ungkapan para ulama, ya, bagaimana ketegasan mereka dari zaman ke zaman, ya, selalu motivasi umat agar berjalan di teman hadis salaf. Demikian pula Imam Az-Zahabi dalam mukaddimah kitab beliau Al-Ulu Al-Ulu Al-Aliyul Qadir, Al-Aliyul Ghafar. Kita punya bilang punya kitab Al-Ulu, menyebutkan dalil-dalil tentang Allah itu bersifat maha tinggi di atas makhluknya. Bada anta kara ada min ayatul istiwa wal ulu, setelah beliau menyebutkan ayat tentang istiwa Allah dan ulunya Allah, fa in ahbabta ya Abdullah, jika engkau menginginkan wahai para hamba Allah al-insaf, ya, pendapat yang adil, fakif ma'a nususil Quran wa sunan, cukup berhenti sampai di mana nusus Al-Quran Sunnah, Sumanzur makalah sahabah. Kemudian lihat bagaimana pendapat para sahabat, wa tabi'un dan para tabi'in, wa immatu tafsir fi hadil ayat dan para ulama la tafsir dalam ayat ini. Wa ma haqau min madhabi salaf, yang mereka ceritakan, yang mereka kukilkan dari madhab salaf. Fa imma antantiku bi ilmin, imma engkau akan bicara dengan ilmu, wa intaskutu bi hilmin, atau diam dengan penuh beradab. Itulah kata-kata daripada ulama-ulama memotivasi bagaimana agar umat ini dikembalikan dalam menjalankan memahami agama ini sesuai dengan manhaj salafus saleh. Nah, itu alasan ya para duat yang mereka mengajak kepada manhaj salaf, dan mereka betul-betul mengikuti manhaj para ulama yang memotivasi, yang mendorong untuk mengajak umat ini kembali dalam memahami agama ini tepat sebagaimana diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in atba' tabi'in. Terjadi perselisihan bagi pendapat, silang simpang siur di tengah masyarakat adalah akibat dari menjauhnya dari memahami Al-Quran Sunnah, yaitu sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Baik, setelah itu ya, mualif pengarang menjelaskan ya pentingnya menjelaskan madzhab salaf dan bagaimana pandang mereka terhadap para pelaku bid'ah. Para pelaku bid'ah. Ini beliau bahas dengan cukup panjang lebar, ya. Beliau menukilkan di sini, ya. Perkataan Imam Ahmad dalam Muqaddimah Risalah beliau As-Sunnah, karena Imam Ahmad, hadhi madzhab ahli ilmi wa ashabul athar wa ahli sunnah. Ini adalah madhabnya ulama al-ilm, yaitu ashabul athar, ya. Kemudian ahli sunnah al-mutamasikina bi'urwatiha, yang mereka berpegang teguh dengan talinya. Al-ma'rufina biha al-muqtada bihim, mereka yang dikenal dengannya dan mereka dijadi teladan dalamnya. Milladun ashabin nabi, semenjak masa sahabat nabi ila yaumina hadha, sampai hari ini, kata Imam Ahmad, itu di masa beliau. Wa adraktu min ulama'il Hijaz wasyam wa ghairihima 'alaiha. Jadi kata beliau, beliau yang beliau paparkan dalam kitab beliau As-Sunnah itu, inilah aku temui para ulama-ulama Hijaz. Hijaz itulah mencakup Mekah dan Madinah, kemudian ulama Syam di berbagai kota, Damaskus, Syria, seterusnya Palestina dan seterusnya. Ya, itu Syam semua dahulu. Faman khalafa Syam min hadzal madzhab, barang siapa menyelisih sesuatu dari madzhab ulama ini, au ta'ana fiha, atau mencelahnya, au aba qailaha, atau mengkritisi ya, menyalahkan orang yang mengatakannya, bahwa mukhalifun mubtadi'un, maka dia adalah orang telah menyelisih manhaj salaf, mubtadi'un pelaku bid'ah, wa kharij 'anil jama'ah, itulah orang telah menyelisih jamaah, keluar dari jamaah, za'ilun an manhaj sunnah, telah menyimpang dari manhaj sunnah, wa sabilil haq, dan jalan kebenaran. Ini perkataan Imam Ahmad. Kita bagaimana beliau mengungkapkan tentang memotivasi dan bagaimana manhaj yang beliau susun, apa metode beliau dan menyusun kitab beliau As-Sunnah tersebut. Demikian pula ungkapan Imam Al-Imamaini yang terkenal dengan Abu Hatim Al-Razi atau Abu Zur'a Al-Razi. Jadi Abu Zur'a Al-Razi dan Abu Hatim, jadi Az-Zuhri beda lagi. Az-Zuhri ini mereka semua sama. Zuhri, Abu Hatim Al-Razi, Abu Zur'a, ini adalah para ulama-ulama besar saat itu tapi beda-beda kota. Ya, Az-Zuhri berada di Syam. Zur'a dan Abu Hatim berada di Kufah. Kemudian apa kata mereka dalam kitab mereka, yaitu Ayyunikul al-Usul Sunnah al-Kai, dan juga dalam kitab beliau mereka juga punya kitab Usul Sunnah. Beliau menyebutkan adarakna ulama fi jami'il amsar Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan fa kana min madhhabihim al-iman qaul wa amal yazid wa yanqus. Kami mendapati ulama-ulama di semua kota, baik di Hijaz, Irak, Syam, Yaman, madhab mereka adalah mengatakan iman itu terdiri dari ungkapan, amal, ya, dan bertambah dan berkurang. Ketika mereka menjelaskan madhab al-sunnah tentang masalah iman, berkata pula Imam Auza'i, kunna wa tabi'una mutawafirun, ya, kami dan para tabi'in masih pada hidup semua. Naqulu, mereka kami mengatakan inna Allah azza wa jalla fawqa arsyi, Allah berada di atas aras, wa nu'minu bima wa nabihi sunnah min sifati, dan kami beriman dengan apa yang terdapat dalam sunnah dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ungkapan para ulama salaf bagaimana mereka dalam metode memahami agama ini dan mengamalkannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya adalah yang terlakap ahlus sunnah jamaah adalah yaitu ahlul asar ya, ahlul hadis. Ahlul hadis kemudian ahlul asar. Ya, mereka juga disebut ahlul asar, ahlul asariyah. Ya, kemudian firqatun najiyah, kemudian ta'fatun mansurah. Insyaallah jumpa yang akan datang kita akan jelaskan pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berikutnya kita dengarkan azan dulu. Ini ada pertanyaan, apakah Salafiyah itu bermadhab dan apa madhabnya? Baik, orang-orang yang setelah masa para atba' tabi'in, ya, setelah itu terjadi semacam perkembangan ilmu baru, yaitu di mana para ulama-ulama memiliki metode dalam ijtihadiyah. Itu para ulama-ulama yang telah rasikhuna fil ilm, baik dari seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan banyak lagi, Tabari, itu di fi'idat, semacam Imam Al-Bukhari. Mereka ada para ulama-ulama mustahidin. Banyak sekali As-Sauri, dan seterusnya, Sofyan Uyainah, dan seterusnya. Mereka-mereka adalah ulama yang sudah mustahidin, tetapi di antara mereka ada yang metode dalam ijtihadiyah mereka dibukukan oleh murid-muridnya, di antara mereka tidak dibukukan oleh murid-muridnya. Atau di antara mereka ada yang lebih menonjol dalam sisi ijtihad fiqhiyahnya. Ya, di kalangan para madhab yang empat ini. Tapi sebetulnya madhab fikih itu tidak empat aja. Ulama-ulama fikih yang hebat, yang lebih hebat dari mereka empat banyak. Cuman mereka tidak menyebar madhab mereka. Cuman yang empat ini yang masyhur. Iya. Ini perlu diluruskan. Kemudian empat madhab ini tidak pernah mereka menganjurkan orang untuk mengikuti metode mereka. Tidak ada. Semua mereka mengikuti bagaimana supaya dalam ijtihad itu selalu berpedoman kepada sunnah Rasulullah SAW. Secara umum semua mereka mengatakan idza sal hadits wa madhhabi. Apabila hadis saya itulah madhab. Bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan, ya, wa in wajadtum qawli yukhalif qawl Rasulullah SAW, fadribu bi qawli ardhal ha'id. Jika kalian mendapatkan ada perkataan dan pendapatku menyisi sunnah Rasulullah SAW, perkataan Rasulullah SAW, lemparkan pendapatku dulu ke belakang. Ini semua ulama demikian. Kemudian setelah masa itu di berbagai daerah ada yang menonjol itu adalah murid daripada madhab-madhab ini, sehingga mereka dalam menyampaikan metode ijtihadiyahnya. Ijtihadiyah dalam perkara-perkara yang tidak ada dalil yang konteks dalam masalahnya, tapi mengambil dari dalil umum untuk masalah-masalah yang mustajaddah, masalah-masalah kontemporer di zaman mereka, mereka mencoba menggali ayat Quran dan beristihad. Nah itu. Nah di antara metodenya, antara mereka sebenarnya, di antara mereka umpamanya Imam Malik itu lebih mendahulukan yaitu perkataan Ahl Madinah, penafsiran Ahl Madinah dalam menafsirkan hadis. Bagaimana amal Ahl Madinah? Dalam perkara-perkara ijtihadiyah beliau lebih memilih pendapat madhab Al-Madinah. Maka nanti dalam usul fikih dikatakan demikian. Ada lagi Imam Ahmad itu masih mengamalkan hadis dhaif lebih banding daripada ijtihadnya. Ya, yang dhaifnya dhaif, tidak dhaif apa namanya? Kelewatan, bukan maudhu' maksudnya, dhaif saja. Hadis dhaif itu ada klasifikasi, nanti ada maudhu' dan ada juga yang lain-lainnya. Tapi sifatnya dhaif dan banyak di antara mereka, dan Imam Abu Hanifah itu lebih banyak ke ijtihadnya dengan cara kias. Nah, itu. Tetapi bukan berarti empat mazhab ini berbeda pendapat dalam semua persoalan. Yang berbeda pendapat hanya di masalah-masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah, istimbat ijtihadiyah. Atau mereka tidak menemukan hadis, atau mereka mendapatkan hadis, semua hadis itu dhaif sampai mereka. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitab beliau Raful Malam Animatil Alam, ya, itu menolak celaan terhadap para ulama-ulama. Disebutkan alasan-alasan ulama kadang-kadang kenapa ada pendapat mereka yang menyisih hadis. Disebutkan imma hadis yang sampai kepada beliau hadis yang sahih, padahal hadis itu ada di jalan lain sahih. Makanya Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir, beliau selalu berpesan ke Ibnu Ahmad, jika kalian menemukan sebuah hadis, jangan lupa beritahu kepada beliau. Ini menunjukkan bagaimana mereka semua harus untuk mengikuti kebenaran. Kemudian, kadang-kadang menurut mereka ada hadis yang sahih, cuman hadis itu menurut mereka mansukh dengan hadis yang lain. Nah, itu di antara perbedaan pada ulama ini. Tetapi, bagaimana menyikapi perbedaan mereka? Para ulama dalam semenjak lahir metode ijtihadiyah dan mazhab-mazhab ini, semua mereka adalah mengkaji mazhab itu sesuai dengan tuntunannya tanpa fanatik. jika mereka tidak hanya sekedar membaca pendapat imamnya saja, tapi juga membanding pendapat imam-imam yang lain. Maka dari situ mereka mencoba mengklarifikasi atau menguji pendapat-pendapat imam mereka. Maka contoh umpamanya Imam Nawawi ya dan Imam Al-Baihaqi itu mereka menolak pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tentang apa? Bahwa makan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Padahal hadisnya sharih. Nah, ini menunjukkan mereka tidak fanatik. Mereka tidak fanatik. Dan banyak Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra beliau menjelaskan hadis-hadis yang mana di antara sebagian ijtihad Imam Syafi'i itu adalah tidak tepat disesuaikan dengan hadis yang sahih, maka beliau mengkritisi. Ya. Nah, jadi para ulama tersebut mereka berupaya untuk selalu berjalan sesuai dengan dalil, itu intinya mereka. Nah, bagaimana kalau kita bermadzhab? Setelah itu banyak ulama bermadzhab, tidak bermasalah. Sebagaimana Imam Dzahabi, Imam Katsir, Ibnu Salah, Syafi'i, As-San'ani, Syafi'i, Ad-Darimi, Syafi'i, ya, Ibnu Khuzaimah, Syafi'i, Ibnu Manda, Syafi'i, dan banyak lagi, Ibnu Rajab Hambali, para ulama Ibnu Taimiyah Hambali. Tetapi mereka di dalam prakteknya mereka tidak ta'assub fanatik dengan pendapat gurunya, dengan pendapat madhab. Nah, itu yang dicela bukan bermadhab. Ya, yang disalahkan bukan bermadhab, mengikuti karena tidak kemampuan orang dalam belajar itu berbeda-beda. Hanya dia bisa menelaah. Jadi makanya kalau kita belajar madhab, bukan perkataan madhab saja. Harus ingin berupaya mencari dalil. Sekarang sudah banyak kitab-kitab hadis di zaman mereka kemarin terkumpul kitab-kitab hadis. Ya kan? Sekarang sudah dikumpulkan hadis ahkam, ada. Sunan Abi Dawud mengumpul hadis ahkam. Dan juga Umdatul Ahkam, Sumunus Salam, Bulul Maram. Itu kan sudah dikumpulkan hadis berkenaan hukum-hukum. Kemudian dalam kitab-kitab sunan. Nah, kalau kita belajar merhab, tidak sekedar membaca pendapat-pendapat toknya saja, tapi berupaya menelaah, mengkaji, ya pendapat ini dalilnya apa. Nah, itu. Nah, hari ini ada orang sekedar pokok belajar kitab madhab fikih saja, tidak berupaya melihat, membanding dengan dalil-dalilnya. Kalau gampang sekarang kitab sunan-sunan sudah dikumpulkan, Sunan Kubra punya Baihaqi bisa ditabwid ala bab fikhiyah. Banyak sekali kita hadis yang sunan ala bab fikhiyah. Ya, kalau di zaman sekarang ya sudah gampang. Bahkan untuk membahas sekarang sudah sangat gampang. Ada lagi maktabah syamilah, apalagi kalau maktabah-maktabah yang ada di internet banyak sekali. Itu bisa dibanding pendapat-pendapat menjelaskan, bisa mutalaah. Nah, tidak ada yang taklid fanatik zaman ini kecuali orang-orang yang memang malas untuk mutalaah. Itu saja. Ya, karena sekarang dunia sedang sangat terbuka. Kalau dulu kan kita enggak bisa berjalan-jalan ke perpustakaan kemana-mana. Ulama dulu terbatas. Ya, terbatas untuk berkomunikasi, untuk mencari waktu segala macam sumber-sumber, mereka terbatas. Wajar, sekarang di hadapan kita sudah terbentang banyak sekali kitab hadis. Ya, maka saatnya kita untuk belajar lebih rajin. Nah, itu. Jadi yang di persoalan bukan bermadhab yang dilalang oleh para ulama, karena mereka dalam membina ilmu mereka kadang-kadang belajar kepada ulama tertentu lebih dahulu, namun mereka tidak berbatas di situ, mereka tetap menggali pendapat-pendapat ulama lain. Bukan hanya tok saya madhab Syafi'i, pokoknya tidak ulama Syafi'i saya tidak ngambil ilmu, ini yang jadi permasalahan. Saya madhab Hambali, pokoknya semua ulama Hambali itu saja pendapat yang benar. Nah, ini yang masalah. Itu namanya kita mengecilkan diri, ya. Maka kita mencoba meluaskan ufuk, meluaskan pandangan dan apa wawasan kita. Nah, selama tidak fanatik dalam bermadhab, para ulama tidak mencela. Tetapi yang dicela mereka adalah fitnah yang pernah menimpa umat, yaitu bagaimana fanatiknya para pengikut madhab kepada madhab mereka. Beda antara fanatik kepada perkataan imam dengan madhab. Antum kalau tahu madhab-madhab fikih itu. Ya fikih mutakhirin, ya mazhab fikih, beda antara Syafi'iyah dengan Imam Syafi'i, itu harus satu bedakan. Antara pendapat Syafi'iyah dengan Imam Syafi'i tidak mesti sama. Banyak ijtihad di kalangan Syafi'iyah, ulama-ulama mutakhirin yang menisbahkan diri mengikuti mazhab Syafi'i justru tidak sesuai dengan pendapat para mutaqaddimin di kalangan ulama Syafi'iyah, bahkan Imam Syafi'i sendiri. Itu juga harus dibedakan. Ya. Ringkasnya adalah mengikuti mazhab tertentu dari mazhab ulama terutama bagi orang yang dua. Itu dia masalah, dia memilih pendapat. Dia tidak mampu untuk menilai, ini orang awam. Maka dia boleh bertanya kepada ulama yang lebih dipercaya. Yang kedua adalah seorang yang penuntut ilmu dan tidak mungkin melakukan penelitian, dia masih terbatas. Atau dia mustahid tapi tidak memiliki waktu yang cukup untuk meneliti. Ini hal-hal yang boleh mengambil pendapat. Tapi ketika dijelaskan kepada dia pendapat yang lemah, dia tidak ngotot. Dia tidak fanatik. Dia menerima nasihat dan masukan jika telah terbukti pendapat yang dia pilih itu adalah pendapat yang lemah. Jadi tidak bermasalah. Ya, yang dimasalah adalah yang tertimpanya sampai sebenarnya terjadi pada abad ya sebelum berdirinya negara Saudi Arabia. Salat di Ka'bah itu saja itu berbeda-beda. Enggak satu imam. Ada empat imam. Cuma yang semantuk, tidak ada persatuan kaum muslimin. Ya. Enggak ada persatuan kaum muslimin sama sekali. Maliki salat dengan imam orang Maliki tersendiri, ya, dan Syafi'i begitu juga, Hambali juga begitu, Hanafi juga begitu. Dari mana kekompakan muslimin? Padahal ini tidak ada semua-semua di masa para tabi'in, para sahabat, dan para imam itu sendiri pernah gitu enggak? Apakah Imam Ahmad pernah nolak salat di belakang Imam Syafi'i? Apakah Imam Syafi'i pernah nolak di belakang Imam Malik? Pernah nolak enggak? Enggak pernah. Kok kalian hari ini menolak seperti itu? Di mana? Ini yang fanatik seperti ini yang dicela para ulama. Ta'asub atau fanatik, ya, dan taklid buta. Jadi umat harus belajar. Ya. Ada yang mengomentari ketika ada status melarang orang taklid ta'asub, dia katakan, ini adalah sebuah istilah yang tidak boleh diganding. Dan istilah ini diganding oleh ulama. Karena orang ta'asub ada penyebab karena fanatik, apa nama taklid. Ya. Orang taklid dia pasti ta'asub nantinya idinya. Maka oleh sebab itu belajar, umat itu diajari, bukan diajar taklid tapi diajari bagaimana mereka ya bertoleransi dan perbedaan pendapat. Dan itu yang harus didewasakan. Yang namanya belajar fikih, ya ulama tidak mewajibkan pendapat satu pendapat saja. Makanya kalau kita lihat manhaj ulama dalam kitab-kitab mereka pasti merojihkan. Bukan mengatakan oh ini sudah berbeda pendapat, sudah silakan pilih begitu saja. Tidak. Ulama pasti apa? Memproses. Oh, pendapat ini lemah, dipatahkan habis-habisan oleh dia. Ya kan? Jika pendapat itu lemah, disebutkan kelemahan ini, baik hadis ini, dikaji habis-habisan. Itu manhaj ulama. Hari ini ada orang yang mengatakan, oh jangan saling menyalahkan. Nah, berbeda antara membahas ilmu dengan sikap pergaulan di luar. Ini yang juga tidak dibedakan. Yang pembanyakan, sikap dalam bahas ilmu, antum kalau bahas apalagi antara perbedaan mazhab Hanafi dengan Syafi'i, Hanafi itu dalam membantai Syafi'i, lebih-lebihan, berlebih-lebihan. Sangat seakan-akan berbeda agama dalam pembahasan ilmiah, kadang-kadang mereka begitu. Yaitu para kelompok yang fanatik tadi. Tetapi dalam keseharian bukan berarti mereka berpandang seperti itu. Ya, kalau antum lihat ketika mazhab Syafi'iyah, mutaakhirah Syafi'iyah dari Asy'ariyah, itu mereka mewajibkan istisna' fil imam. Ya, apakah anta hal anta mukmin? Jawabnya insyaallah itu wajib menurut ulama apa nah, mazhab Asy'ariyah. Sedangkan ulama Maturidiyah, di mereka mujatul fuqaha, haram. Orang mengatakan insyaallah itu adalah syak. Orang yang syak adalah kafir. Lah, bayangkan itu. Itu dalam pembahasan keilmiahan. Dalam sikap keseharian itu berbeda lagi, itu kan dalam diskusi ilmiah. Nah, persoalan ini yang kabur oleh sebagian orang sehari ini, tidak membedakan dalam membahas secara diskusi ilmiah dalam pergaulan keseharian. Paham itu? Ulama-ulama sering berdebat dalam masjid dan tidak mereka dalam keseharian tidak bergaul biasa. Berbeda antara diskusi dalam ilmu, ya, dalam ilmu dalam tulisan. Tapi keseharian mereka biasa, tidak saling gontok-gontokan, tidak saling pukul, tidak pernah kelihatan sama orang Hanafi, orang Syafi'i dicotos kepalanya, enggak begitu. Ya kan? Inilah persoalan, karena jahilnya orang-orang sekarang bagaimana metode salaf, para ulama dalam mengkaji ilmu, dalam praktek mengamalkan di luar, itu beda lagi. Bahkan ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa jahar basmalah itu adalah bid'ah bawahnya. Tapi ini ketika dalam praktek pengamalan, dia apa? Tetap salat di belakang orang jahat dan tidak mengatakan batal salat orang itu, tidak. Kan begitu. Demikian, ketika membahas secara ilmu, mereka membahas dengan habis-habisan, tapi dalam praktek pergaulan, amalia itu berbeda, mereka mengatakan. Membolehkan salat di belakang orang jahat basmalah, maksudnya jahat selalu, gitu. Dan sampai-sampai sebagian orang yang jahar basmalah menilai orang yang sir basmalah sholatnya gak sah. Nah ini persoalan yang jadi persoalan. Sehingga gak mau sholat. Nah ini yang jadi persoalan. Ulama dahulu dalam berbeda pendapat dan demikian. Sehingga, ya, tadi pendapat yang kita sebutkan. Apakah orang Hambali mau berimam ke orang Syafi'i? Orang Syafi'i habis makan onta, dia gak perlu wudu. Karena dia menurut, apa namanya? Menurut dia tidak membatalkan wudu. Orang Hambali menyebutkan, tapi aku sholat. Dia berdasarkan ijtihad dia. Sholat, sah sholatnya. Maka jadi imam dia sah. Tidak lari orang Hambali, ulang-ulang Hambali, lalu-lalu. Enggak. Nah inilah metode ini yang tidak disampaikan dalam pengkajian. Kadang-kadang dalam menjelaskan masalah itu hanya pendapat ABC, tapi tidak menjelaskan mana yang roji. Itu ada juga metode demikian. Ada yang menjelaskannya pendapat A saja. Kalau enggak A, itu adalah salah. Ini juga keliru apabila memang perselisihan-perselisihan yang memang wajih. Wajih itu maksudnya apa? Memang dalilnya ada diperhitungkan, bukan asal pendapat. Ya. Bukan sekadar pendapat, enggak ada pegangan, bukan begitu. Pendapat enggak ada pegangan, wajib ini buang tong sampah. Enggak bisa la yu'tadu bi khilafi. Enggak bisa disebut khilaf di situ kalau memang pendapat itu adalah pendapat sama sekali tidak berdasarkan dalil yang kuat. Nah, itu maksudnya. Ya harus dibedakan. Khilaf itu pun bertaraf. Ya, tidak sama khilaf antara orang talafuz bin niyah, khilaf dalam masalah qunut. Khilaf dalam masalah, khilaf masalah qunut tidak sama khilaf derajat khilafnya dengan masalah khilaf masalah jahar dan sir dalam salat baca basmalah. Jadi harus ada bedanya itu. Jadi enggak sama memang khilaf itu, tapi khilaf mana yang lebih kuat? Derajat kekuatan khilaf itu berbeda-beda. Nah, kadang sekarang ada metode dai, oh yang penting kan khilaf. Nah, ulama dalam khilaf itu pasti mencari yang rajih. Melimain anak-anak saya kalau beli mainan, pasti beli mainan yang bagus. Nah, semua ini mobil-mobilan diambil aja, dilihat mana yang bagus. Ya, manusia ada itu sudah naluri memilih sesuatu yang terbaik. Pendapat ya begitu juga, apalagi dalam agama. Masa sembarangan aja diambil, oh yang penting. Makanya ulama menyebutkan, siapa yang mengambil pendapat-pendapat yang gampang-gampang saja, tazandak. Berkata Ibrahim At-Taimi menyebutkan, mentataba rukhasul ulama tazandak. Orang kerja yang menjadi pendapat-pendapat yang gampang-gampang saja, menjadi zindik. Ibrahim Adham menyebutkan, mentataba rukhasul ulama faqad jama' syarakullah. Orang kerjanya menjadi pendapat-pendapat yang gampang, itu dia telah mengumpulkan semua hal yang buruk. Artinya dia pergi ke tong sampah, mengumpulkan semua yang dibuang orang. Jadi manhaj dalam metode fikih itu bukan mencari yang gampang. Kalau orang liberal enggak, beda lagi orang liberal metodenya. Yang penting ada pendapat yang gampang, ya ada ulama pendapat. Nah, itu mereka promosikan. Nah, ini kadang-kadang jadi metode pola manhaj ulama itu harus dikaji. Maka di antara ilmu yang perlu dipelajari adalah yaitu ilmu pengantar studi Islam istilahnya yaitu. Tetapi kalau di kampus-kampus lain, pengantar studi Islam berbeda dengan pengantar studi Islam di kita di sini. Pengantar studi Islam di mereka adalah, mereka lebih banyak, ya, opernya ke ilmu filsafat. Kita pengantar studi Islam adalah bagaimana ulama mengolah dalil, manhaj mereka dalam membicarakan perbedaan pendapat. Itu dikaji. Ya, itu berbeda, sangat berbeda. Nah, itulah kenapa banyak timbul sekarang ini metode orang dalam memahami agama dari situ tadi. Kuncinya adalah kita harus ya menelaah, mendalami bagaimana para ulama-ulama salaf di dalam mengupas suatu permasalahan agar yang kita berikan itu adalah pendapat-pendapat yang original, yang asli, tidak palsu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.